الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Insyaallah. Yang mana pembacaan ini kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang kita masuk pada bab Al-Mukhabaruh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Al-faslun wa idha dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ زَرْعِهَا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ اِكْتَرَاهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُومًا فِي ذِمَّتِهِ جَازَ. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini fasal baru dari bab al-mu'amalat yaitu tentang al-mukhabarah. Jadi ini agak unik memang. Jadi pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang al-musaqah. Jadi al-musaqah itu akadnya pada pohon. Saya punya pohon, tapi saya nggak bisa ngurusin, lalu saya panggil orang buat ngurusin. Itu namanya al-musaqah. Nah, kalau yang ini mukhabarah, saya punya tanah, lalu tanah saya kasih ke orang, dalam arti saya pinjemin dia untuk bercocok tanam, tapi hasil dari tanaman tanah tersebut, itu dibagi setengah-setengah. Gitu. Jadi, seperti saya nyewain tanah, lalu tanahnya itu di apa, saya kan nyewain tanah tuh, tapi bayarannya tidak dengan uang, tapi bayarannya dengan hasil daripada tanah tersebut, tanam itu namanya mukhabarah. Dan ini dilarang dalam mazhab Syafi'i. Nanti kita makin jelas bedanya mukhabarah dengan muzara'ah, dengan musaqah. Faslun wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min zar'iha lam yajuzha. Jadi apa namanya, dafa'a, fasal ini membahas tentang kalau seseorang dafa'a, maksudnya itu nyerahin, ardan ila rajulin, kepada seseorang ardan, sebidang tanah, liyazra'aha, kemudian itu dimaksudkan untuk ditanami, wa syarata lahu, lalu yang punya tanah mensyaratkan, lahu, bagi dia, juz'an ma'luman, yaitu bagian ma'lum yang tertentu, jelas begitu ya, antara hasil tanam dari tanah ini, sepertiganya buat ente. Jadi dia serahin tanahnya untuk ngambil jasa si tukang itu, apa namanya, untuk dibercocok tanam. Lalu bayarannya, nah gitu. Ente kan udah pakai tanah aneh, ente kudunya bayar. Men gak usah bayar, bayarnya pakai setengah hasil air. Gitu. Jadi seperti itu. Juz'an ma'luman min zar'iha. Lam ya juz, itu gak boleh. Padahal itu sama seperti ijarah, nyewa jasa. Orang punya jasa bercocok tanam, kemudian dia kita sewa untuk kita garap ini tanah kita punya. Tapi ini enggak boleh nih. Lam yajuz, tidak boleh. Wa in iktarahu bi dhahabin aw fiddatin, tapi kalau dia sewain tanahnya, dia sewain bi dhahabin aw fiddatin, dengan bayaran fiddah, emas atau perak, aw syarata lahu ta'aman ma'luman, atau disyaratkan dengan ta'aman, apa, makanan tertentu, fi dhimmatihi, dalam tanggungan orang yang menggarap tanah kita, jaza, itu boleh. Kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni masih agak bingung ini memang. Kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni menjelaskan. Al-muzara'atu wal-mukhabaratu. Al-muzara'ah dengan mukhabarah. Jadi yang teks awal itu, dafa'a ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min zar'iha. Jadi dia serahin tanahnya, lalu dia syaratin nanti setengah dari hasil tanaman di tanah ini itu buat ente. Itu namanya mukhabarah. Jadi muamalatnya, objeknya ada pada tanah gitu. Tapi kalau yang kedua, al-muzara'ah, baris yang kedua, yang mana itu boleh, ini tarahu, tanahnya dia sewain kepada orang untuk bercocok tanam. Nanti hasilnya, ya manfaatnya buat petani yang bercocok tanam. Cuman sebagai bayaran tanah, saya dapat makanan, dapat uang misalnya. Jadi petaninya bayar uang. Itu boleh tuh namanya. Yang kayak gitu tuh boleh. Itu namanya al-muzara'ah. Jadi baris pertama yang mana itu enggak, itu namanya mukhabarah. Baris kedua namanya muzara'ah. Kemudian dijelasin oleh Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullah, al-muzara'atu wal-mukhabarah, hal huma bima'nan Allah. Muzara'ah dan mukhabarah, apakah dia dua hal yang maknanya sama? Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, as-sahih, pendapat yang sahih. Wa zahiru nassi Syafi'i, dan teksnya Imam Asy-Syafi'i yang zahir, annahuma akdani mukhtalifan. Dua akad tersebut adalah akad yang berbeda. Fal mukhabarah, yang disebut dengan mukhabarah, hiyal muamalatu 'alal ardi bi ba'di ma yakhruju minha. Muamalah mukhabarah itu muamalat, transaksi yang objeknya adalah tanah. Bi ba'di ma yakhruju minha, dengan bayaran apa yang keluar dari tanah tersebut. Begitu. Paham enggak? Jadi mukhabarah itu objeknya adalah tanah. Nanti ke situ-situ kita makin jelas. Wal muzara'ah, dan muzara'ah hiya iktira'ul 'amili liyazra'al arda, liyazra'al arda bi ba'di ma yakhruju minha. Iktira', nyewa, itu siapa yang nyewa? Al-'amil. Al-'amil nyewa. Ijarah, menyewa atau mempekerjakan seorang amil, petani, liyazra'al ardu, untuk dia bercocok tanam di tanah, begitu, biba'di ma yakhruju minha, dengan bayaran apa yang keluar dari tanah tersebut, apa yang dihasilkan dari tanah tersebut, itu namanya muzara'ah. Jadi kalau muzara'ah, kita nyewa jasa orang untuk bercocok tanam di tanah kita. Bayarannya pakai apa? Bayarannya pakai sesuatu yang keluar dari hasil tanamnya. Tapi kalau mukhabarah, mukhabarah itu mu'amalat alal ardi biba'di ma yakhruju. Agak mananya sama nih. Agak mirip-mirip. Tapi kata si Imam Taqid, apa kata mazhab Syabi Syuja ini, ini dua hal yang beda. Makanya dikatakan yang mukhabarah itu enggak boleh, yang muzara'ah boleh gitu. Coba kita lihat. Wal ma'na la yakhtalif. Inti maksud daripada dua hal tersebut tidak berbeda. Dan kata Imam Taqiyuddin al-Isni enggak berbeda. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa masahahahu Rafi'iyyu huwa sahab. Apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, yang Rafi bilang apa, bahwa yang namanya mukhabara dengan muzara'ah itu dua akad yang berbeda. Dan ini benar. Jadi dua akad itu berbeda dan itu adalah benar kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Wa qawlul Umrani dan perkataan Imam Al-Umrani, inna aktsara ashabina qalu huma bi ma'na. Kebanyakan ashabu Syafi'i mengatakan dia itu mukhabara dengan muzara'ah ya sama. Lam yuwafaq alaihi. Oh, jadi maksudnya ini Imam Taqiyuddin Al-Isni masih ngebelain Imam Ar-Rafi'i. Gitu. Bahwa kata Imam Al-Umrani bahwa yang namanya muzara'ah dengan mukhabara itu sama, lam yuwafaq alaihi, itu pernyataan yang tidak disepakati. Nabahat alaihi li adla yattar. Nabahtu alaihi, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, nabahtu. Saya ingetin nih. Li'alla yaktar, supaya enggak terlena. Oh, memang benar kata Imam Ar-Rafi, mukhabarah dengan muzara'ah beda. Walaupun kita belum lihat nih bedanya, nanti kita jelasin. Nanti kita jelasin. Qultu. Oh, jadi ini perkataan Imam Nawawi nih. Imam Nawawi mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi itu benar, bahwa mukhabarah dengan muzara'ah itu beda. Lalu perkataan Imam Al-Umrani yang mengatakan muzara'ah mukhabarah itu sama, itu tidak disepakati. Wanabahtu, dan saya ingetin, kata Imam Al-Umrani, saya ingetin. Supaya orang-orang tidak yaktar, tidak tertipu. Qultu, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Qultu, saya bisa bilang begini. Imam Ar-Rafi'i bilangnya beda. Cuman Imam Nawawi mendukung bahwa itu beneran beda, lalu mengkritik Imam Al-Umrani, perkataan itu tidak disepakati. Saya hanya bilang, kalau saya bilang begini, nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni gitu. Qultu, saya katakan, lam yanfaridil Umrani bidzalik. Al-Umrani tidak sendirian. Kalau dia bilang bahwa memang mukhabarah dengan muzara'ah itu sama, ya enggak sendirian dia doang yang ngomong begitu. Bal naqala sahibu tamwiyah. Saya belum cek kitab apa. Maksudnya kitab siapa? Bal naqala sahibu tamwiyati tamwih ya. Sahibu tamwih dinukil dari pengarang kitab tamwih, annahuma, bahwasanya al-mukhabarah dengan muzara'ah bima'nan wahid an aktsaril ashab, dari kebanyakan ashabu Syafi'i. Wa qala al-Bandani, Imam Al-Bandani juga mengatakan huma bima'na mukhabarah dengan muzara'ah sama. Ini entar kita ngomong kayak gini, ini emang fungsinya apa mukhabarah dengan muzara'ah? Karena ada teks hadis Nabi Muhammad yang justru melarang bentuk mukhabarah yang ini. Makanya dibedain. Karena ada teks hadisnya. Gitu. Kan Syafi'i kan ini banget. Apa namanya, mazhab fikih, kalau kita sempat pernah dengar mazhab fikih ahli hadis, mazhab fikih ahli hadis itu Syafi'i, bukan Hambali. Mazhab fikih ahli hadis itu Syafi'i. Kan kita sering dengar mazhab fikih ahli hadis itu Syafi'i. Coba buka di mana-mana. Maksudnya, buka perkataan ulama yang mengatakan mazhab fikih itu nisbatnya ke Syafi'i. Artinya beliau sangat terikat dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya disebut sebagai nasirus sunnah, karena standar hadis yang diterima sebagai ahkam dalam pandangan Hanaf dan juga Al-Malikiyah itu memang cukup runut, sehingga perbendaharaan hadis umat muslim ketika itu cukup dikit. Iya, karena mereka tinggal di zaman fitnah kan, antara Umawi dengan Abbasi, lalu Abbasi ke antara Syiah ke Umawi, Umawi ke Abbasi. Itu kan banyak pemalsuan hadis. Makanya perbenaran hadis umat muslim itu cukup dikit. Karena ketatnya penerimaan. Kemudian muncul Imam Asy-Syafi'i punya kaidah yang membuat perbenaran hadis umat muslim itu menjadi banyak. Makanya disebut istilahnya nasirus sunnah. Karena kalau nasirus sunnah kan artinya penolong sunnah. Penolong sunnah itu semua imam nolongin sunnah, gitu, dalam arti punya peran untuk membela sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, punya peran untuk memasyarakatkan hadis Nabi Muhammad di tengah masyarakat. Nah, cuman yang bikin kaidah sehingga banyak lagi hadis yang diterima sebagai dalil hukum itu Imam Syafi'i. Begitu. Waqala al-Bandaniji huma bima'na wa la na'rifu fil lughati bainahuma farqan, dan kita enggak tahu secara bahasa, kita tidak melihat adanya perbedaan dalam mukhabarah dengan mujarah. Betul, memang kagak ada bedanya. Kalau saya juga melihatnya sama gitu. Waqala al-Qadhi Abu Thayyib, al-Qadhi Abu Thayyib mengatakan huma bima'na, dua hal itu mukhabarah dengan mujarah itu sama maknanya. Wahwa zahiru nasi Syafi'i, dan itulah zahirnya tak Syafi'i. Jadi ini ada yang mengklaim nih. Imam Rafi'i mengklaim bahwa Syafi'i secara teks menyebut bahwa mukhabarah dengan muzarah beda. Tapi Imam Al-Qadhi Abu Thayyib juga justru melihat Imam Syafi'i punya teks yang mengatakan mukhabarah dengan muzarah itu satu hal yang sama. Waqala al-Jawhari, Imam Al-Jawhari mengatakan al-muzara'atu al-mukhabarah. Muzara'ah itu sama dengan mukhabarah. Jadi objek akadnya ada pada tanah, bayarannya itu dengan apa yang keluar dari tanah, apa yang dihasilkan dari tanah, itu nyewa. Padahal kan nyewa itu kan masuk dalam kategori ijarah, ya kan? Ijarah itu kan ada pada manfaat. Gitu. Ijarah itu ada pada manfaat. Kalau orang nyewa tanah, lalu apa namanya? Tanahnya menghasilkan, itu kan ain. Sama seperti orang nyewa kambing tapi ngambil susunya, itu kan nggak boleh, kan ain. Kan ya, kalau tanah disewain lalu ngambil hasilnya, itu kan juga ain. Mestinya bukan ijarah tapi jual beli. Padahal ijarah itu hanya pada manfaatnya saja. Itu yang kemudian jadi perdebatan. Salah satu masalahnya itu. Wa'alam ketahuilah. An-Nawawiyyah wa An-Nawawiyyah, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi dalam kitab Rawdhah, ya. Karena Imam Nawawi ternyata dalam kitab yang lain mengatakan berbeda. Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi, kata Imam Taqiyuddin Al-Hawsy, ketahuilah bahwa Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi qala mengatakan innal muzara'ah, ini bedanya muzara'ah dengan mukhabarah. Innal muzara'atu muzara'ah yakunul bidru ay yakunul badru. Badru apa bidru? Bidru. Bibitnya. Apa namanya? Bibit ya. Apa yang kemudian tumbuh itu? Ya bibit. Innal muzara'ah yakunul bidru fiha minal mali. Bibitnya itu bersumber atau diberikan dari si yang punya tanah. Wal mukhabarah. Sedangkan mukhabarah, yakunul bidru fiha minal amil. Karena mukhabarah itu petani yang nyewa. Gua nyewa tanah lu. Gitu. Gua mau tanemin. Gitu. Apa bayarannya? Ya udah gak usah bayar. Bayar pakai hasil. Itu namanya mukhabarah. Kalau kita ngikutin bedanya antara mukhabarah dengan muzara'ah. Jadi mukhabarah itu petaninya datang. Pak Haji punya tanah gede. Pak Haji, saya nyewa tanahnya ya. Buat apa? Saya mau cocok tanam, saya mau usaha. Ya boleh, boleh, boleh, silahkan. Bibitnya dari dia. Ntar saya bayar berapa, Pak Haji? Ya bayar pakai hasilnya aja. Nanti kan itu mau ditanamin terong. Hasilnya terong sekian kintal. Nah, itu buat saya, kan. Itu namanya mukhabarah. Ya kunul bidru, bidrunya dari, bibitnya dari si petani. Tapi kalau muzara'ah, gitu. Yang punya tanah, yang punya inisiatif. Gue punya tanah nih, gitu. Lu urusin ya. Jadi ijarah. Itu bedanya muzara'ah dengan mukhabarah versinya Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Jadi muzara'ah itu, gue punya tanah. Lu jarap dah. Nih bibitnya nih. Atau langsung nih kasih duit nih buat beli bibit dan seterusnya. Jadi seperti mempekerjakan ijarah. Makanya muzara'ah itu tadi baris keduanya Imam Abi Syuja itu yang disebut muzara'ah. Wabil jumlah. Ini Imam Taqiyuddin Al-Hisim lagi yang ngomong. Wabil jumlah, tapi secara umum al-muzara'ah fal muzara'atu fal wal mukhabarah, muzara'ah dan mukhabarah batilatan. Itu dua akad yang batil. Nah. Wafi sahihi Muslim, dalam kitab sahih Muslim al-Bukhari dan juga Imam al-Bukhari, an-nahyu, ada larangan, anil mukhabarati, daripada mukhabarah. Fa'in kanata bima'nan, kalau memang dua-duanya, mukhabar dengan muzara. Ini harus beres nih ya. Soalnya biar gak bingung. Harus beres nih. Fala kalam, maka tidak ada, kalau emang dua-duanya sama, fala kalam. Udah gak usah ngomong lagi. Emang benar dua-duanya haram. Gitu. Wa illa, tapi kalau enggak, fakisnal muzara'ah, kalaupun tidak sama, kisnal muzara'ah, kita kiaskan muzara'ah alal mukhabarah, kepada mukhabarah, ma'annahu ruya. Sedangkan memang disebutkan, diriwayatkan, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ati, melarang orang untuk melakukan muzara'ah. Wa amara bil mu'ajarah, tapi memerintahkan untuk menyewa. Jadi bedanya muzara'ah, apa maksudnya muzara'ah dilarang. Tapi amara bil mu'ajarah, yang dibolehkan itu mu'ajarah, jadi sewa atau mempekerjakan. Wa qala, kemudian dia mengatakan la ba'sa biha, kalau mu'ajarah enggak apa-apa. Wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim min riwayat Tsabit bin Dhahab. Sabit bin Dhahab. Sirrun nahi, larangan, illa sirrun nahi itu rahasia. Hikmah kenapa dilarang? Anna tahsina manfaatil ardi mumkinatun bil ijarati, falam yajuzil amalu alaiha biba'di ma yakhruju minha kal mawashi. Anna tahsina manfaatil ardi, bahwasanya menghasilkan manfaat daripada tanah, mumkinatun, itu sangat mungkin terjadi bil ijarah. Kita nyewa tanah gitu ya. Manfaat tanah sangat mungkin. Jadi maksudnya gini, orang kalau mau ngambil manfaat tanah ya nyewa gitu. Bisa tuh ente ambil manfaat tanah dengan apa? Ane sewa tuh tanahnya di bulan. Buat apa manfaatnya? Ane kelola buat jadi lahan parkir, ane kelola buat jadi lapak orang-orang dagang, misalnya begitu. Falam yajuzil amalu alaiha, maka tidak boleh menjadikan tanah sebagai objek dibadi dengan bayarannya, dibadi ma yakhruju minha, dengan apa yang keluar atau yang dihasilkan dari tanah tersebut, kal mawashi, seperti hewan ternak. Jadi hewan ternak itu kan manfaatnya kita bisa tunggangin, kita bisa buat garap sawah. Tapi kan dia juga menghasilkan tuh, ada susunya, bahkan ada bayinya. Kan kemarin kita diijarah gitu, ijarah itu ibahatul manfaat. Kan gitu, pembolehan atas manfaat bi'awadin ma'lum, dengan bayaran yang ditentukan gitu. Kita nyewa, apa namanya, nyewa kambing, nyewa sapi, ya buat manfaat aja. Tapi kalau buat ngambil anaknya nggak boleh, buat ngambil susunya kan nggak boleh, itu ain. Maka syaratnya jadi maksudnya seperti itu, dikhilafi saja, berbeda dengan pohon. Kalau pohon kan ada teksnya, kemarin musaqah. Waqala Ibnu Suraij, Imam Ibnu Suraij mengatakan tajuzul muzara'atu muzara'ah, boleh kok gitu. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan qala bi jawazi al muzara'ati wal mukhabarati, yang membolehkan muzara'ah dan mukhabarah, min kibari ashabina, daripada kebanyakan, atau min kibar, daripada orang-orang petinggi ashabu syafi'i, diantaranya ada Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Munzir wal Khattabi, wa sannafa Ibnu Khuzaimah fiha juz'an, bahkan Imam Ibnu Khuzaimah memberikan satu sin itu subbab juz'an, maksudnya sannafa Ibnu Khuzaimah fiha, ini fiha maksudnya di dalam sahih Ibnu Khuzaimah ya, juz'an, satu subbab dalam kitabnya. Wa bayyana fihi, dan beliau menjelaskan ilal al ahadits, ilal apa namanya, cacat hadis-hadis tentang larangan, al warida bin nahi, hadis larangan tentang, jadi muzara'ah dengan mukhabarah boleh. Kenapa boleh? Beliau Imam Ibnu Khuzaimah menerangkan tentang ilal, bahwa hadis larangan itu ilahnya banyak, cacatnya banyak. Wa jama'a baina ahaditsil bab, kemudian dia kumpulkan hadis tentang masalah itu. Tsumma taba'ahu al-Khattabi, diikuti oleh Imam Al-Khattabi, wa qala dha'afa Ahmad bin Hanbal hadits an-nahy. Imam Ahmad bin Hanbal melarang, melemahkan hadis larangan mukhabarah dengan muzara'ah tadi. wa jama'a baina mana sih? Wa qala, kemudian beliau mengatakan huwa muttaribun katsirul anwal, katsirul alwan. Hadis tadi muttarib, muttarib itu tidak kuat, goyang. Hadisnya tidak tidak kuat, katsirul anwal, katsirul alwan, banyak banget periwayatannya. Muttarib. Jadi muttarib satu bilang benar, satu bilang dilarang. Jadi hadisnya riwayatnya banyak, katsirul alwan, banyak coraknya. Wa qala al-Khattabi, Imam al-Khattabi mengatakan wa abdalaha Malikun wa Abu Hanifah wa Syafi'i radhiyallahu anhum wa abdalaha. Abdalaha itu maksudnya membatalkan tada'if. Jadi periwayatan itu tetap diambil, apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa itu tidak ada, tidak bahwa itu cacat, itu dibatalkan. Illahnya dibatalkan. Jadi illah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal bahwa itu mutarib, abtolah, dibatalkan illah tersebut oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Al-Malik, wa Abu Hanifah, Imam Abi Hanifah wa Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhum, li'annahum lam yakifu ala illatihi, karena mereka semua tidak melihat adanya illah dalam hadis tadi, maka diamalin tuh hadisnya, jadi diamalin muzara'ah, mukhabarat itu enggak boleh. Qala fal muzara'atu annahum, ini yang ngomong siapa nih, Al-Khattabi kan, wa abtalaha, ha, lam yakifu ala illatihi fal muqara fal muzara'atu jaizatun. Iya. Oh, jadi Imam Al-Khattabi itu mengatakan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i membatalkan periwayatan hadis tadi. Li'annahum lam yakifu ala illatihi, karena mereka tidak melihat. Oh, maksudnya illatun nahyi ini ya. Itu. Jadi hadisnya ada, dikatakan muqarrib oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Al-Khattabi bahwa hadis ini, periwayatan ini dibatalkan oleh Imam Malik, Imam Abi Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i. Li'annahum lam yakifu ala illatihi. Illatihinya kenahi berarti ini. Karena Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, dan juga Imam Malik tidak melihat illah, sebab kenapa dilarang. Qala, kemudian Imam Al-Khattabi mengatakan fal muzara'atu jaizah. Maka muzara'atu jaizah. Boleh, wahia amalul muslimina, berarti memang kalau Syafi'i ini ada dua ya, makanya Imam Ibn Abi Syuja mengatakan dilarang mukhabarah. Fal muzara'atu jaizatun, maka yang namanya muzara'ah itu jaizah, itu boleh. Wahia amalul muslimin, dan itu pekerjaan orang-orang muslim, fi jamil ansar, di sepanjang kota kita orang muslim kayak gitu semua. La yubtilul amala biha ahadun, tidak ada yang membatalkan pekerjaan muzara'ah ahadun, cuman gara-gara periwayatan larangan itu satu orang, enggak ada yang bilang gitu, enggak ada yang larang. Hadza kalamul Khattabi, inilah pendapat atau perkataan Imam Al-Khattab. Wal mukhtar, tapi pendapat yang dipilih, jawazul muzara'ah wal mukhabarah, bolehnya apa namanya muzara'ah dan juga mukhabarah. Wa ta'wilul ahadits ala ma idza syarata li wahidin zar'a kid'atin mu'ayyanatin wa li akhar ukhra. Ta'wil, dan kalau larangan tersebut hadisnya kita ta'wil ala ma idza syarata bi wahidin, kalau memang apa namanya kita syaratkan li wahidin untuk salah satu seorang zar'a kid'atin mu'ayyanah. Jadi hadisnya dilarang itu kalau memang disyaratkan untuk seseorang menanam satu pohon tertentu, wali akhir dan orang lain pohon yang lain. Wal ma'ruf fil mazhab ibdar hadhihi al mu'amalat, dan ma'ruf yang masyhur atau yang diketahui daripada pendapat mazhab membatalkan mu'amalat seperti ini. Wallahu alam, hadza kalamu rabbah. Alhamdulillah. Agak bingung nih. Qala fi syarhil muslim, dikatakan dalam kitab syarah muslim. Ya, sahabat muslim Imam Nawawi. Innal jawazah wa zahirul mukhtar. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Raudhah membatalkan, tapi dalam kitab Syarah Muslim membolehkan. Innal jawaza, pembolehan. Huwa zahir, itu yang lebih zahir wal mukhtar. Dan itulah yang mukhtar. Li hadis Khaybar. Karena ada hadis Khaybar tentang Nabi Muhammad bermuamalah dengan Yahudi Khaybar, di mana Yahudi Khaybar dipekerjakan untuk menggarap tanah. Lalu hasilnya kan dibagi dua. Nabi sekian, Yahudi Khaybar sekian. Wala yuqbalu da'wa qawnil muzara'ati fi Khaybar innama jaza taba'an lil musaqah. Wala yuqbal. Dan kita tidak bisa terima. Maksudnya tidak diterima. Klaim bahwa kan muzara'ah boleh, kata Imam Nawawi. Tapi kan kata orang-orang yang bilang enggak boleh, enggak boleh mukhabarah dengan muzara'ah sama enggak boleh. Kalaupun itu dibolehin di Khaybar, itu adalah taba'an lil musaqah. Itu sebagai akad yang ngikut arsah atas kebolehan musaqah. Jadi musaqah boleh dan maka muzara'ahnya itu menjadi boleh karena sebagai pengikut. Aslinya akadnya itu musaqah. Musaqah itu diklaim oleh sebagian orang, kata Imam Nawawi. Klaim bahwa muzara'ah yang terjadi di Khaybar dibolehkan karena sebagai taba'an lil musaqah, itu enggak benar gitu. Bal jazat mustaqillatan, bahwa memang muzara'ah boleh mustaqillah secara independen tanpa jadi ngikut musaqah. Emang muzara'ah aslinya boleh. Li'anna al-ma'na al-mujawiz lil musaqah, karena makna, maksud dan tujuan yang membolehkan musaqah itu dibenarkan dalam syariat, mewujudun, itu ada fil muzara'ah, dalam muzara'ah. Muzara'ah itu ada dalam apa muzara'ah, apa mujawiznya hajat. Jadi mujawiznya itu hajat. Jadi hajat karena ada hajat maka dibolehkan. Itu. Dan falsafahnya muamalah sebagaimana kita singgung beberapa pertemuan bahwa falsafah muamalah itu kan istifa'u hawa'idun nas, menunaikan atau menunaikan hajatnya orang. Wa qiyasan 'alal qirat, dan ini dikiaskan seperti mudharabah gitu. Kita punya harta lalu ada orang yang ngolah harta tersebut. Fa innahu jaizun bil ijma. Kita punya tanah, ada orang yang ngolah tanah tersebut. Fa innahu jaizun bil ijma, itu hukumnya jaiz, boleh bil ijma. Wa huwa kal muzara'ati fi kulli syai. Dan itu seperti muzara'ah bercocok tanam untuk semua jenis. Wal muslimuna fi jami'il amsar wal a'sar, semua muslim fi jami'il amsar, di setiap kota, wal a'sar, di setiap zaman. Mustamiruna, terus-terusan alal amali bil muzara'ah, untuk mengerjakan muzara'ah. Wa qad qala bi jawazil muzara'ati, dan muzara'ah itu sudah disebutkan boleh oleh Abu Yusuf wa Muhammad. Muhammad maksudnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wa ibni Abi Layla, ibnu Abi Layla ini ulama tabi'in masyhur, ibnu Abi Layla, wasa'iril kufiin, dan juga kebanyakan ulama al-kufi, madrasah al-hanafi, wal-muhadithin, dan juga madrasah al-muhadithin. Wallahu alam, fa'idha farra'na ala al-butlani, fa'at-tariku, kama qala syekh, ini kita lanjut besok nih, agar jadi pada intinya muzara'ah dengan mukhabarah itu maknanya sama begitu, lalu kemudian dikatakan dilarang. Nah, kalaupun dilarang, yang dilarang adalah mukhabarahnya saja, yaitu mu'amalah. Tapi pada intinya dua-duanya sama, dalam arti bahwa illah hadisnya memang ada illahnya, ada cacatnya, maka tidak diterima. Dan yang paling penting tadi al-mujawiz, ya, makna al-mujawiz al-musaqah, teks yang atau tujuan di mana musaqah, maksud dan tujuan di mana al-musaqah itu dibolehkan, itu juga di muzara'ah ada, mukhabarah ada, seperti mempekerjakan itu. Tapi memang pendapat mazhab masih dalam pandangan yang pertama, insyaallah sudah enggak boleh. Jadi menjadikan apa yang dihasilkan dari apa namanya dari tanah itu sebagai bayaran. Fa idza fara'na 'ala al-butlan, insyaallah besok hari Kamis. Sekarang hari Rabu. Teman-teman yang dirahmati Allah, informasi pembacaan kitab Al-Jawahirul Kalamnya sudah ditetapkan menjadi hari Selasa saja. Jadi setiap seminggu sekali, setiap hari Selasa pagi. Masih waktunya masih pagi, maksudnya masih belum ada perbedaan karena kita masih melihat beberapa hari. Mungkin dipindah ke malam lah, tapi agak susah kalau malam gitu ya. Kondisinya tuh sulit gitu ya, karena ada satu dan lain hal. Jadi kita jawahir kalami insya Allah masih jadwalnya masih hari Selasa saja di jam 9 pagi. Insya Allah besok live. Jadi insya Allah besok hari Selasa depan itu live. Mudah-mudahan, saya berharap ada beberapa teman yang bisa datang ke sini. Sebagaimana kemarin, sudah ada beberapa teman yang bisa datang ke sini untuk ngaji jawahir kalamiyah. Gitu ya. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut besok hari. Masih tentang mukhabarah dan juga musyawarah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk terus dalam ketaatan kepadanya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para kiai, para tokoh masyarakat termasuk teman-teman saudara muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Mohon untuk dikoreksi baik melalui kolom komentar, jaringan pribadi, di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Ahirudin dan juga Ustaz Zulkifli Barat.